sambutan dari pihak keluarga Gus Dur yang ya, kami cintai, kami banggakan, kami hormati, Mbak Yeni Wahid. Kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya mewakili keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwata amma ba. Ulama anal kiram wa habaib anal afadil, khususan Kyai Haji Toha Hasan, yang kami hormati Bapak Kyai Haji Hasyim Muzadi, Bapak Kyai Haji Aziz Masyuri, Bapak Kyai Haji Nur Uskandar SQ, yang kami cintai Habib Muhammad bin Habib Saghaf Al-Mahdi, bersama Umi Wahidah yang juga hadir pada hari ini, Kyai Haji Nur Khalis, Kyai Haji Atabik Ali, Kyai Bakir, Kyai Mas Darmaus Udi, dan banyak lagi para kyai, para ustad, ustadah, bunyai, serta adik-adikku santri yang hadir pada hari ini. Di sini juga hadir para tokoh-tokoh nasional, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Kapolri Jenderal Sutarman, Bapak Menpera Bapak Yan Farid, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Bapak Basuki Cahaya Purnama atau lebih bekennya Ahok namanya, Bapak HS Dilon, Kang Eri, Romo Magnis, Prof. Komar, Bang Bursa, Mas Anas, Mas Romi, juga ada teman saya, Wakil Duta Besar Amerika, Ibu Kristen Bauer. Terima kasih, thank you for coming Kristen. Juga banyak sekali tokoh-tokoh lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama kami sebagai keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian berada bersama kami memperingati acara Haul Gus Dur yang keempat pada malam hari ini. Waktu berlalu begitu cepat, tidak terasa sudah 4 tahun kita ditinggalkan oleh Gus Dur, ayah, kakek, guru, sahabat, pemimpin, bahkan juga pelindung bagi banyak orang. Hari ini kami keluarga Kyai Haji Abdurrahman Wahid menyelenggarakan Haul atau peringatan wafatnya Gus Dur yang keempat. Ini dimaksudkan bagi kita semua untuk melakukan upaya ihtida dan iktida, mengambil hidayah maupun mengambil pelajaran uswah teladan atas apa yang telah dilakukan Gus Dur selama beliau masih ada. Memang mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan Gus Dur itu gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Karena Gus Dur itu ibaratnya teks agama, sifatnya ada yang muhkamat atau terang benderang, tapi juga ada yang mutasyabihat, yaitu samar-samar bingung, bikin orang jadi bingung. Apa ini maksudnya Gus Dur? Bahkan ada teman saya, orang Amerika, mengatakan ada 4 mysteries in life katanya. Birth, death, marriage, and Gus Dur. Ada 4 misteri kehidupan, yaitu kelahiran, kematian, lalu jodoh, yang terakhir Gus Dur katanya. Saking bingungnya untuk memahami Gus Dur. Namun dari berbagai hal yang jelas maupun yang samar-samar yang harus kita pikirkan mendalam tentang Gus Dur, ada dua hal yang sangat terang benderang yang telah dilakukan Gus Dur selama beliau hidup. Dan kita berharap melalui acara seperti Haul pada hari ini, apa yang dilakukan oleh Gus Dur itu tetap bisa kita uri-uri atau kita hidupkan dalam kehidupan kita ke depannya. Teladan yang pertama dari Gus Dur adalah keberpihakan beliau kepada yang lemah. Selama ini Gus Dur seolah-olah dipahami hanya sebagai pembela minoritas saja. Namun sebetulnya yang lebih utama, Gus Dur itu adalah pembela mereka yang lemah atau kaum mustadzafin. Siapapun mereka, apapun golongannya, apapun agamanya, apapun sukunya, semua yang dilemahkan, semua yang dianiaya, semua yang dipinggirkan dibela oleh Gus Dur. Teladan yang kedua dari Gus Dur adalah sikap hidup beliau yang sangat bersandar kepada keikhlasan dalam menjalani kehidupan beliau. Banyak contoh yang kita lihat yang mencerminkan sikap keikhlasan tersebut. Bahkan paling ekstrimnya, dalam sakitnya beliau tidak pernah mengeluh kepada Allah. Karena mengeluh artinya tidak ikhlas menerima takdir dari Allah. Sikap hidup beliau yang seolah-olah penuh humor, ya kan? Pasti banyak yang tahu humor-humornya Gus Dur ya. Sesungguhnya juga penjelmaan dari sikap ikhlas tersebut. Qaidah fikih yassir wa la tu'assir adalah inspirasi dari cara pandang Gus Dur yang mencoba mencari solusi mudah bagi semua persoalan-persoalan yang kadang kelihatannya sulit. Yang kemudian oleh beliau diartikulasikan dalam kalimat, gitu aja kok repot. Iya, jangan dipersulit kalau bisa dipermudah. Nah, karena bagi Gus Dur hidup itu harus ikhlas. Begitu ikhlas, maka hidup menjadi enteng dan tanpa beban. Nah, keikhlasan inilah yang menjadi tema dari acara Haul Gus Dur yang keempat kali ini. Dalam haul ini, selain baca yasin dan tahlil, kita juga melakukan istighosah kepada Allah. Karena bangsa ini ke depan akan melakukan transisi. Transisi kepemimpinan baru ke depan nantinya. Sudah selayaknya kita semua berdoa agar transisi ke depan berjalan lancar, berjalan baik, menghadirkan pemimpin baru yang ditunggu-tunggu masyarakat, yang bisa membawa perubahan-perubahan positif di masyarakat, yang membawa maslahah atau kemakmuran berdasarkan keadilan sosial dan juga kemanusiaan. Keikhlasan menjadi sangat penting dalam mengisi proses transisi tersebut. Karena kita lihat saat ini yang dipertontonkan kepada masyarakat lebih banyak adalah sikap ketamakan, pertunjukan kesewenang-wenangan, korupsi, kolusi, nepotisme, semua adalah akibat sikap serakah dan mau untung sendiri. Keikhlasan harus kita bangkitkan menjadi sebuah penopang baru dalam membangun masyarakat dan bangsa kita ke depan. Kepentingan diri dan kelompok harus kita kesampingkan bagi kepentingan orang banyak. Karena itulah kami mengajak segenap hadirin hadirat yang hadir untuk lebih memupuk sikap ikhlas tersebut. Kami sekeluarga pun masih belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Karenanya kali ini dalam hal ini kita membaca, sejak pagi kita sudah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 999.999 kali. Nanti pamungkasnya kita minta sekalian memberikan tausiah Kiai Tolhah untuk menutup, memimpin hadirin hadirat bersama-sama membacakan surat Al-Ikhlas yang ke 1 juta kalinya. Ini adalah sebagai penanda niatan kita untuk belajar ikhlas dalam hidup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bersama kita telah hadir beberapa tokoh, teman-teman, sahabat Gus Dur. Tadi sudah saya sebutkan sederetan banyak sekali. Juga para kiai, santri, masyarakat luas yang telah ikhlas. Ikhlas datang untuk tabarukan bersama-sama dengan kami dalam acara haul ini. Kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan mendengarkan testimoni dari beberapa sahabat Gus Dur, tausiah dari kiai yang juga sahabat Gus Dur. Ada Pak Prabowo Subianto. Nah, bicara soal transisi, dulu tahun 2009, Gus Dur bersama-sama dengan Pak Prabowo mengawal proses transisi secara bersama-sama. Karena itulah dalam proses kali ini kami teringat pada beliau dan meminta beliau untuk menyampaikan sedikit cerita kisah beliau bersama-sama dengan Gus Dur. Pak Prabowo ini punya banyak kedekatan dengan Gus Dur. Salah satunya adalah beliau rumah kakek ayahnya Gus Dur di Matraman. Itu sebelahnya adalah rumah kakeknya Pak Prabowo Subianto, Eyang Margono. Nah, rumahnya keluarganya Gus Dur nomor 8, rumah Eyang Margono nomor 10. Nomor 20 konon kabarnya dulu Barack Obama waktu kecil tinggal di sana. Waduh, jadi daerah di situ sudah menghasilkan dua presiden. Nah, maksudnya apa? Enggak tahulah. Nah, saya juga berutang budi pada Pak Prabowo ini karena gara-gara Pak Prabowo saya menemukan kesatria Madura saya, bukan kesatria baja hitam ya. Ya, menemukan suami saya. Nah, tapi ternyata saya lebih beruntung daripada Pak Prabowo. Karena sampai sekarang Pak Prabowo masih jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Gak apa-apa dilihatin sekali-sekali ya. Kalau yang mau ngelamar jadi istrinya Pak Prabowo, nanti ke saya pendaftarannya. Murah kok, 10.000 aja biaya pendaftaran. Nah, selain Pak Prabowo juga ada Pak Tarman, Pak Kapolri. Kami undang beliau karena dulu beliau adalah ajudan Gus Dur pada waktu Gus Dur menjadi presiden. Dan dalam proses transisi ke depan, Pak Tarman perannya sangat penting untuk memastikan bahwa proses transisi berjalan baik, berjalan mulus, berjalan aman, tertib dan lancar, serta berkeadilan. Dan dibutuhkan keikhlasan dalam menjalankan tugas tersebut. Nah, bicara soal keikhlasan, mungkin Pak Tarman akan malu untuk bercerita. Jadi saya cerita aja. Dulu waktu Pak Tarman jadi ajudan presiden dan Gus Dur dilengserkan, maka banyak orang lari langsung dari Gus Dur. Gak mau deket-deket lagi sama Gus Dur. Takut kena implikasi politik. Tapi Pak Tarman tetap mengawal Gus Dur sebagai ajudan beliau. Karena beliau percaya bahwa pengabdian kepada kepala negara maupun mantan kepala negara haruslah dilakukan secara tulus, bukan karena kepentingan politik sesaat. Nah, setelah Pak Tarman, nanti juga Pak Ahok, ini ceplos-ceplosnya kayak Gus Dur, ceritanya juga banyak kedekatannya dengan Gus Dur kita akan dengarkan. Bapak Ibu, demikianlah sambutan dari kami selaku keluarga. Dan sebelum menutup sambutan ini, saya ingin mengajak semua hadirin untuk bersama-sama membaca Ilahilastu. Ya, karena ini adalah sebuah syair yang sangat disukai Gus Dur, seringkali dinyanyikan atau dikumandangkan oleh Gus Dur sebelum beliau meninggal. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ya. Aku tidak pantas untuk masuk surga, tapi aku juga tidak kuat dengan panasnya api neraka. Karenanya karuniakanlah kepadaku kemampuan untuk bertobat, karena hanya Engkaulah yang maha mengampuni dosa-dosa yang besar. Demikian sambutan dari keluarga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan akhir kalam mohon maaf serta keikhlasan dari seluruh hadirin hadirat sekalian apabila kami tidak dapat memuliakan dan menghormati Bapak Ibu secara sepantasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yeni, mewakili keluarga Mbak. Hebat ya. Iya, Mbak Yeni Wahid. Yeni Wahid itu kan kelihatan tuh sambutannya mantep, madep, marep kalau orang bilang. Sesuai dengan namanya. Apa? Ada maknanya di bawah? Yeni Wahid. Yen itu dari bahasa Jawa. Artinya? Kalau. Kalau yen. Yening tawang ono lintang, misalnya gitu. Yen. Yen. I dari bahasa Inggris. I, saya. Oh, I. Wah, itu luar biasa. It-nya? It dari ID, identitas. ID. ID, okay. Identitas. Jadi identitas yang luar biasa itu sudah ditemukan Mbak Yeni untuk meneruskan perjuangannya Gus Dur. Oh, luar biasa. Jadi Mbak Yeni, Mbak Yeni lah nanti ya. Iya. Akan diteruskan. Karena yang sambutan Mbak Yeni, kalau yang lain ya saya nyari yang lain. Improvisasinya luar biasa. Apa kamu punya arti namanya Muniati Sulam artinya apa? Hah? Muniati. Muni itu bahasa Jawa berbunyi. Ati itu dari dalam. Heart. Jadi heart. Jadi Muniati artinya di silent. Nyindir. Tadi aku suruh silent disindir. Mbak Muni itu kalau ngomong cuma pakai nada getar. Iya. Oke lah, pasrah aku. Dikepung sama dua jagoan kiri kanan. Kepung terigu. Baik, Mas Wahyu. Ya. Mas Anang, ya. Acara kita akan dilanjutkan tadi seperti Mbak Yeni sudah sampaikan ya, adalah testimoni dari tokoh yang saat ini tengah menghiasi banyak media dan juga beredar kemana-mana. Tidak asing lagi, kita juga disebut-sebut juga sedang jomblo. Jomblo apa jombang tadi? Ya? Jomblo, tapi membanggakan. Saya nggak berani nanti nggak diajak. Monggo, dengan segala hormat kita sambut testimoni yang akan disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Semoga Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sinta Nuriyah beserta seluruh keluarga Gus Dur yang hadir, Mbak Yeni, para tokoh-tokoh bangsa, tokoh umat, para kiai, para ustadz besar yang tidak saya sebut satu-satu karena begitu banyaknya, saya tidak akan ambil terlalu banyak waktu. Terima kasih, kehormatan besar diberikan kepada saya untuk sedikit berbicara tentang Gus Dur dalam acara haul Gus Dur yang keempat. Saya memang kenal Gus Dur dari sejak muda, sekarang setengah baya saya. Tapi waktu muda saya dekat sama Gus Dur. Sebelum Anda bayangkan beliau akan jadi presiden, saya kenal Gus Dur sebagai, sebetulnya yang saya anggap beliau ini adalah jenius, seorang yang brilian, seorang yang bisa bicara tentang banyak masalah tanpa teks, secara mendalam dan secara arif. Beliau dari sejak muda adalah orang yang wise, yang arif. Itu yang terkesan dari saya. Dari sejak muda beliau punya dedikasi besar terhadap demokrasi. Waktu saya mulai dekat sama beliau, walaupun tadi disebut kami adalah tetangga, tapi saya mulai dekat, saya waktu itu berpangkat mayor. Beliau masih penulis kolom, kalau tidak salah di majalah Tempo. Dari situ kita diskusi, dari situ sudah kelihatan komitmen beliau, dedikasi beliau kepada demokrasi, kepada Islam yang sejuk, Islam yang moderat, Islam yang mengasihi semua suku, semua agama, Islam yang tidak membesarkan kebencian, Islam yang inklusif, Islam yang menenangkan. Ini yang saya lihat kejeniusan beliau. Beliau sangat brilian sehingga pemikiran beliau berada puluhan tahun di depan kita. Kita kadang-kadang tidak mengerti pemikirannya Gus Dur. Bahkan sempat Gus Dur dituduh macam-macam. Antara lain dituduh anteknya Israel, anteknya Zionis. Padahal beliau punya pemikiran jauh ke depan bahwa semua kalangan, semua umat di dunia harus saling berhubungan baik dan saling menghormati. Jadi ini adalah sesuatu yang mengesankan bagi saya, karena saya kadang-kadang juga bingung menghadapi pemikiran-pemikiran Gus Dur. Baru sekarang Gus Dur tidak ada, baru kita merasa bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia kehilangan seorang tokoh yang sangat besar. Karena itulah yang kita harapkan, seorang pemimpin umat yang bisa memberi kesejukan, memberi rasa damai, memberi rasa aman kepada semua suku, semua agama, dan semua ras, dan semua kelompok etnis yang ada, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena itulah tidak heran bahwa Gus Dur sangat dihormati di banyak negara. Kadang-kadang di negaranya sendiri banyak orang yang tidak mengerti kebesaran seorang Gus Dur. Sesudah beliau tidak ada, baru kita merasakan betapa kehilangan bangsa Indonesia dengan seorang tokoh seperti Gus Dur. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, ya. Saya sangat terkesan dengan pemikiran-pemikiran beliau, dan alhamdulillah beliau melahirkan banyak kader-kader, banyak tokoh-tokoh, banyak penerus-penerus, sehingga sekarang ada istilah Gus Durian, pengikut-pengikut Gus Dur yang ada di mana-mana. Dan saya kira dengan diteruskannya kearifan, pemikiran-pemikiran Gus Dur, saya kira Islam di Indonesia akan menjadi Islam yang terus memberi kedamaian, kesejukan, keamanan bagi seluruh umat di Indonesia dan di sekitarnya. Terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya. Marilah kita mencontoh kearifan Gus Dur. Marilah kita contoh kebesaran jiwa Gus Dur, supaya kita dalam perjalanan kita, kita juga nanti akan bisa memberi kesejukan, kedamaian, dan keamanan bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu, terima kasih Pak Prabowo atas testimoninya. Mas Wahyu tadi disebut-sebut tuh Pak Prabowo nyebut-nyebut Tempo. Sampean kan yang punya Tempo. Iya, iya, memang dulu Pak Prabowo kenal Gus Dur sejak jadi kolumnis di Tempo. Gus Dur tuh kalau jadi kolumnis Tempo itu antik juga Pak, unik. Kenapa? Jadi kadang-kadang ngetik itu wangsitnya datang tiba-tiba, ketik 10 menit jadi artikel tuh. Yang orang mikir berpuluh-puluh jam, Gus Dur nulis artikel yang penting cuma 10 menit. Dan itu langsung. Langsung okay. Dan minta honornya dulu biasanya. Nah, honornya ini layak gak ya, ngasihnya. Ya tadi di pidato Pak Prabowo itu mengesankan ya. Memang banyak puja-puji. Ya maklum lah Pak Prabowo puji, karena beliau mau tidak mau harus ada utang budi lah. Utang budi pada Gus Dur ya Pak Prabowo, betul ya. Pak Prabowo itu dulu karena situasi politik itu kan gak bisa kesini. Nah terus kemudian menunggu isyarat dari Gus Dur waktu yang waktu itu jadi presiden, dalam sebuah pertemuan rahasia yang diikuti dengan saya, akhirnya berangkat ke sini kan. Tepuk tangan dong Pak Prabowo. Nah, saksi sejarah ya. Saksi sejarah. Jadi harus berterima kasih sampai kapanpun haul Gus Dur sampai ke 100 sekian sampai harus datang nanti. Amin. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita hadir. Kemudian yang lainnya yang menarik juga Pak Prabowo tadi, saya teringat ada kata-kata beliau tadi bahwa beliau sekarang sudah mulai paham. Kalau dulu nggak ngerti, bingung kan apa kata Gus Dur, sekarang udah paham. Setelah Gus Dur meninggal, baru paham, kita kehilangan dan paham. Nah kalau orang sudah paham maknanya pernyataan Gus Dur, berarti sudah layak untuk nyapres, layak lah. Kalau nggak paham Gus Dur ya jangan nyapres gitu, Pak. Oke. Ya, kan? Mas Ana, apa? Ya. Nama Pak Prabowo itu artinya? Ada artinya nggak? Loh, kelihatan sekali yo dari sambutan, memberi sambutan itu langsung, wah, wow, Prabowo Subianto. Pra itu sebelum, Bowo itu kewibawaan. Wibowo. Sub itu makanan pembuka. Yang menyegarkan itu loh maksudnya. Iya iya iya. Bian itu dari bahasa Jawa bien. Dek bien wis tak tukoke wujud tali sak isine misalnya. Artinya dulu. Ya, dulu bien. Bien. To itu meyakinkan. Bien to. Oh. Gitu. Jadi Prabowo Subianto sebelum punya kepemimpinan, artinya sudah sebelum punya posisi, beliau itu sudah bisa menyegarkan dengan rasa yang luar biasa untuk semuanya sejak zaman dulu. Akur, setuju aja ya, setuju aja. Karepmu sak karepmu wis. Karepmu wis. Enggak, aku pokoknya apik kabeh. Tapi top loh, top. Setuju ya Pak Prabowo ya dengan maknanya dalam. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat datang juga kepada Bapak Jan Farid yang sekarang dipanggilnya Bapak Syekh Jan Farid. Kemudian ada Bapak Kiai Haji Said Akil Sirat, Ketua PBNU. Iya, ini kayaknya perlu kita absen satu-satu ini. Kalau enggak nanti sakit hati dia. Pak Basuki, pertama juga Pak Ahok ya. Tidak hanya komunitas dari kiai-kiai Islam saja. Betul sekali. Siapa? Ada Pak Ahmad Heriawan. Oh iya, Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat luar biasa. Oh, Pak Her. Iya, Pak Her itu asli NU asli, ya kan? Meskipun dari PKS. Tapi Pak Her enggak main iklan ya. Kalah sama wakilnya. Pak main iklan juga dong, Pak. Pak Ahmad Heriawan. Kalah sama wakilnya main. Sebelah kanannya ada Pak Insinyur Haji Akbar Tanjung. Akbar Tanjung. Sebelahnya Pak, sudah makan malam, Pak? Kok lemes? Enggak? Belum. Belum sajiannya masih snack dulu mas. Sebelahnya ada Pak Komarudin Dayat, ada Prof. Magnis. Nah, lagi tidak hanya yang Islam, Gus Dur juga temannya non Islam. Ada Pak Romo Magnis. Romo Fran Magnis yang kelihatan Magnis banget ya. Ya kan? Apa itu? Ya kan? Nah, kalau Romo itu nggak bisa silo, jadi duduknya ya begitu itu biasa. Tapi mempunyai daya tarik. Ya. Namanya makanya Fran Magnis itu kan punya daya tarik. Magnis. Yang jumlahnya banyak tambah S. Magnis. Karena dari bahasa Inggris ya. Sebelah kanannya lagi ada Pak Kiai Haji. Bapak Asimuzadi. Aku bangling kok awet nobrak ya, Pak. Dari sini. Saben begitu ke sini kok awet muda itu heran saya. Lah kalau mau lebih muda lagi di laminating. Awet ya, awet ya. Awet. Enggak bakal robek, enggak bakal rusak ya. Sebelahnya lagi Pak Jan Farid itu Menteri Negara Perumahan Rakyat. Jadi karena kita ini rakyat, kita berharap dapat rumah dari beliau. Ya kan? Oh sudah sudah banyak dilakukan Pak Jan Farid. Ya setelah ini dibagi memang. Ya bagi ya dalam bentuk brosur. Ada. Bisa nyicil ya, Menteri. Bisa nyicil mas, pecicilan kita soalnya ini orangnya pecicilan. Baik, ini nggak habis-habis ini acaranya. Iya, kita langsung aja. Berikutnya dengan segala hormat Bapak Suparman yang tadi disebutkan juga sebagai mantan ajudan Gus Dur dikala Gus Dur menjadi presiden Republik Indonesia. Kami persilahkan saat ini beliau adalah Kapolri. Monggo Bapak Sutarman. Monggo Pak. Nanti namanya diterjemahkan lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia watin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu ta'ala fil quranil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutamima maharimal akhlak. Shadaqallahul azim. Ini sudah persis anak buahnya Gus Dur. Ibunda Sinta Nuriyah yang saya hormati dan keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, para tokoh agama, para kiai, para tokoh partai politik, Wakil Duta Besar Amerika Serikat, para ibu-ibu, bapak-bapak, para santri, hadirin undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan bersyukur atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, minimal nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan hal yang keempat almarhum Gus Dur yang dilaksanakan pada hari ini. Ini juga pendidikan beliau. Setiap pidato selalu mengatakan, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya dikoreksi oleh almarhum waktu itu, Pak Tarman, itu puji sama syukur yang sudah bisa manjat sendiri, kenapa harus dipanjatkan? Oleh karenanya saya selalu menggunakan kata-kata memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari beliau. Karena saya muridnya, jadi yang saya bawa tadi juga pelajaran dari beliau. Ibu dan bapak sekalian, Gus Dur adalah seorang ulama, ahli agama, seorang kiai yang mendirikan partai politik yang akhirnya menjadi presiden dan akhirnya saya menjadi ajudannya. Sama Pak Wahyu. Sehingga saya mengenal beliau saat beliau menjadi presiden. Banyak pelajaran yang saya ambil dari beliau, tadi sudah disampaikan juga. Satu ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa kiblat kita berbicara, kiblat kita memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin negara ini adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya kira cara yang diterapkan oleh beliau itu adalah mencontoh bagaimana Nabi kita memimpin umat, memimpin keluarga, memimpin negara, dan memimpin kita semuanya. Sehingga kejujuran yang ditampilkan, keberanian yang ditampilkan, dan seluruh yang ditampilkan oleh beliau adalah mencontoh. Laqad kana lakum bi Rasulillah, sesungguhnya di dalam diri Rasulullah terdapat suri toladan. Nah, itulah sebetulnya suri toladan yang harus kita toladani bersama, apapun profesi kita masing-masing. Kalau kita mentauladani dari aspek apapun yang kita lakukan, maka tidak mungkin akan terjadi persoalan-persoalan yang berkembang saat ini, yang menimbulkan berbagai persoalan bangsa yang kita hadapi bersama saat ini. Dan tadi hadis yang saya ambil juga, ini pelajaran dari beliau bahwa Muhammad diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti apa yang harus kita perbaiki adalah kenapa bangsa ini seperti ini? Karena salah satu faktor pendukungnya adalah akhlak yang tidak baik. Oleh karenanya yang hadir pada malam ini adalah santri-santri, mudah-mudahan ada yang mewarisi almarhum Gus Dur, ada yang menjadi presiden. Beliau sangat luar biasa. Kepada saya menyampaikan pada saat beberapa saat, ada beberapa waktu, Pak Tarman, nanti Pak Tarman akan menjadi Kapolda, setelah Kapolda Metro, setelah itu Pak Tarman akan menjadi Kapolri. Alhamdulillah, apa yang disampaikan, yang diucapkan beliau itu terlaksana betul. Saya tidak bermimpi waktu itu menjadi Kapolda Metro Jaya, apalagi Kapolri. Cuman saya juga bersyukur, alhamdulillah, semasa hidupnya Gus Dur tidak mengatakan bahwa Pak Tarman nanti menjadi presiden. Tidak mengatakan itu, Pak. Jadi saya hanya sampai Kapolri. Alhamdulillah. Kalau beliau mengatakan, mungkin saya jadi presiden gitu. Karena ini banyak dari parpol, jadi saya akan bicara agama atau bicara polisi ini. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kalau beliau bicara kata-katanya itu mandi, kata orang Jawa. Mandi itu apa yang diucapkan pasti terjadi. Ini luar biasa. Ini satu pelajaran yang banyak sekali pelajaran yang disampaikan oleh beliau kepada saya. Apalagi yang terkait dengan bagaimana memimpin bangsa ini. Dan saya menilai beliau adalah pemimpin reformasi Indonesia di saat Indonesia menuju ke era demokrasi, dan saat itu adalah transisi demokrasi. Kita belajar berdemokrasi, kita belajar melakukan unjuk rasa, kita belajar menyampaikan pendapat di depan umum, dan polisinya juga belajar untuk mengamankan bagaimana demokrasi ini berjalan secara lurus untuk menghadapi bangsa yang begitu besar ini. Luar biasa. Dan kita saat ini adalah pada masa konsolidasi demokrasi yang dicanangkan oleh beliau sebagai reformasi Indonesia pada saat itu, termasuk mereformasi seluruh tatanan kehidupan di dalam kenegaraan ini untuk menuju arah demokrasi yang benar. Karena kita meyakini bahwa demokrasi adalah sistem yang paling cocok dan paling pas untuk dijadikan membangun negara ini untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Apapun sistem yang kita gunakan, kalau masyarakat kita tidak sejahtera, maka rakyat kita pasti akan protes. Oleh karenanya, tujuan negara yang sudah dituangkan oleh pendahulu-pendahulu kita, founding father negara ini, yang pertama kita harus mampu melindungi segedap tumpah darah, dan kita harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, kita harus mampu mensejahterakan dan turut serta perdamaian dunia adalah tujuan negara. Siapapun presidennya dan sistem apapun yang digunakan oleh negeri ini, maka kita harus mencapai satu tujuan negara yang sudah dicita-citakan dan dibuat oleh pendahulu kita sebagai pendiri bangsa ini. Itu ajaran Gus Dur kepada saya. Ada satu semacam syair, ini berbahasa Arab, yang disampaikan kepada saya. Pak Tarman, nanti suatu saat Pak Tarman akan menghadapi sesuatu yang sulit. Tolong baca ini. Bunyinya mungkin kalau salah mohon dikoreksi para kiai ini. La yatakalamuna ilaman adzina lahu rahmanu wa qala sawaba. Saya orang Jawa suruh ngomong Arab ya susah lah gini. Saya enggak masalah dengan apa itu berbicara dengan bahasa Arab, saya juga enggak masalah. Yang bermasalah itu yang dengerin saya ngomong bahasa Arab. Kira-kira artinya bahwa janganlah pernah mengatakan sesuatu kecuali atas izin Allah. Nah, saya pernah mengalami sulit untuk menuju menjadi Kapolri ini, sehingga itu saya baca terus sehingga orang-orang akhirnya memilih saya menjadi Kapolri. Ini anak buahnya Mas Wahyu ini. Ibu dan bapak sekalian, ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau, dan ini yang terakhir. Sebetulnya banyak sekali. Kalau saya jelaskan di sini mungkin sampai jam 4 besok pagi nggak selesai. Yang terakhir disampaikan oleh beliau, Pak Tarman, saya sudah turun dari kepresidenan. Mudah-mudahan ini adalah peristiwa yang terakhir bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia ini. Artinya tidak ada lagi presiden nanti yang dipilih oleh rakyat ini berhenti di tengah jalan. Kita bangsa yang besar dan memiliki cita-cita yang sangat luhur yang dibangun oleh bangsa kita, dan kita memilih presiden kita secara demokratis. Setelah kita pilih, mari kita dukung bersama untuk mensejahterakan rakyat kita. Kritik boleh disampaikan. Tetapi mari kita bangun, tetapi kalau tidak mampu untuk membawa negara ini mencapai tujuan negara yang saya sampaikan tadi, tahun berikutnya jangan dipilih. Sederhana seperti itu. Gitu aja kok repot, kata tadi Mbak Yani. Inilah kenapa bangsa ini tidak pernah maju, karena kita sudah memilih presiden. Dan itu merupakan pilihan rakyat. Kalau sudah dipilih, mari kita dukung bersama sampai dengan selesai. Ini tugasnya Kapolri soalnya, karena tugasnya Kapolri untuk mengamankan seperti itu. Karena apa? Kalau kita Dalam era yang demokratis ini, kita sudah memilih presiden yang sangat demokratis, kemudian tiap hari dirusuhi, tiap hari. Kritik boleh untuk membangun, tetapi berikan jalan keluar, bagaimana jalan keluar yang terbaik untuk membangun negeri yang memiliki 242 juta lebih kurang saat ini penduduknya, sehingga kita mampu untuk membawa bangsa ini ke arah bangsa yang sejahtera sebagaimana diamanatkan di dalam undang-undang dasar kita. Itu pesan beliau, dan tentu saya sekarang mengawaki dan membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, sehingga kita harus mampu mengawal siapapun presidennya. Tadi sudah disampaikan bahwa Gus Dur tidak menyampaikan kepada saya, nanti Pak Tarman itu enggak sampai, sampai wafat pun enggak disampaikan kepada saya. Sehingga saya berani ngomong gini dari aspek keamanan. Yang paling akhir, beliau adalah seorang pemberani. Bahkan mungkin nekat kalau saya menilai itu. Kenapa? Beliau melihat bagaimana berbagai korupsi yang ada di kementerian. Tetapi menteri-menteri yang ditunjuk itu ternyata tidak mampu untuk mengembalikan atau memimpin kementeriannya supaya tidak korupsi, sehingga menteri-menterinya diganti. Saya ingatkan sama beliau, Pak, ini kan koalisinya seperti itu. Wah, kalau korupsi terus berjalan seperti itu, ganti aja. Lupa kalau menterinya itu menteri koalisi, akhirnya ya di impeachment akhirnya itu. Saya ikut lengser. Sama-sama. Dan beliau disampaikan, Pak Tarman, saya itu lebih sedih kehilangan CD saya Beethoven daripada saya lengser dari kursi presiden. Nah, itu kursi itu, Pak. Itu betul disampaikan ke saya itu. Saya akhirnya nyari kemana itu. Ternyata ada di mobil saya itu. CD-nya beliau itu. Kita doakan semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau kepada kita-kita semuanya, kita bisa melanjutkan cita-cita luhurnya. Moga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semuanya dalam pengabdian kita apapun profesi kita masing-masing. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tarman. Mas. Iya. Tadi kan Pak Tarman bilang waktu Gus Dur jadi presiden pernah berucap, Pak Tarman nanti sampean bisa jadi Kapolda, terus jadi Kapolri. Nah, kita tanya nih teman kita sebelah kita nih, waktu Gus Dur masih sampean Gus Dur pernah berucap apa sih? Iya, itu kan versinya Pak Tarman. Saya punya versi sendiri. Apa itu? Jadi suatu saat kami ini mendampingi Gus Dur di saat setelah lengser itu berangkat ke Baltimore, ke Amerika Serikat, yaitu untuk sekalian berobat di John Hopkins Hospital, rumah sakit John Hopkins. Satu-satunya ajudan atau pengawal yang memang setia mendampingi, siap untuk mendampingi Gus Dur hanyalah Pak Tarman. Itu harus dikasih aplaus, tepuk tangan. Oh gitu. Luar biasa. Dan memang Pak Tarman memang kelihatannya memang betul-betul tegar, pokoknya tidak ada urusan politik, meskipun hati kecilnya kita nggak tahu. Aslinya juga kempat-kempet juga. Pertanyaan saya belum dijawab. Di satu ruangan hotel di Baltimore itu, Gus Dur bilang, ini yuk, golek polisi sing apik itu susah. Jadi ini kayak Tarman ini kayak dadi. Tapi memang gak diteruskan sampai presiden enggak, Pak. Jadi ya, habis ini yang bisa. Tapi memang benar. Bisa. Terus Pak Tarman yang sabar ya. Gigus, sabar. Begitu selesai ngawal sampai di Jakarta, enggak lama kemudian beliau langsung jadi Kapolda Kepulauan Riau. Wow. Coba, Kapolda Kepulauan Riau. Dan alhamdulillah, Polda Kepulauan Riau yang derajatnya juga langsung ikut ditingkatkan, Pak ya. Jadi ditingkatkan dari kelas B menjadi kelas A gitu lah. Sehingga beliau juga ikut dinaikkan pangkatnya jadi bintang 1. Enggak lama kemudian jadi Kapolda Jawa Barat. Nah, Kapolda Jawa Barat juga hanya enggak sampai 3 bulan langsung jadi Kapolda Metro sesuai dengan ramalan Gus Dur, ya kan? Nah, ini percaya enggak percaya. Sampai di Polda Metro kelihatan juga dia gelisah. Jadi Kapolri apa enggak? Ya itu. Jadi kepikiran ya sebenarnya. Namanya manusia. Siapa sih enggak kepengin jadi Kapolri ya kan? Nah, soalnya Pak Tarman tuh punya namanya tuh punya ada artinya. Kita tanyakan pada ahli. Ya, kita tanyakan pada ahli. Makna nama Sutarman apa? Bahaya ini. Sutarman, sesuai dengan profesi beliau. Shoot itu dari arti membidik atau menembak. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Shoot. Shoot. Oh. Bukan shoot, shoot. Gini, bukan shoot gini ya, Mas ya. Bukan, itu kan cari yang menang, yang kalah. Di wilayah sini enggak ada kata menang, siapa kalah, semuanya adalah sama. Oh, gaya aku ya. Terus shoot itu membidik atau menembak. Tar itu manis, kue tar itu manis. Oh. Loh iya. Terus man itu dari bahasa Inggris lagi, laki-laki. Oh, man laki-laki. Iya, dari beliau adalah laki-laki yang membidik janji-janji manis, ternyata cuma korupsi saja. Oh. Iya. Kabur aku sadarnya. Baik, kira-kira dulu Gus Dur ngedikon apa ya? Iya, saya yakin kalau Gus Dur itu ngedikon ke Mas Wahyu, jadi apa saya ngerti. Apa tuh, jadi apa kira-kira? Jadi manten. Jadi manten. Oh, waktu itu dia udah mantenen. Loh, itu bisikannya sebenarnya jauh hari sebelum dibisikkan setelah jadi manten. Oh iya iya. Si maksa namanya. Ngawur aku. Baik, ya. Kalau kayak gitu. Berikutnya. Baik, Mas Wahyu, tadi ya. Kita sudah dengarkan testimoni dari Pak Prabowo, dari Pak Tarman, ya. Tapi luar biasa Pak Tarman bisa bahasa Arab, jadi luar biasa itu. Loh, kejutan. Latihan berapa kali Pak Tarman? Loh, tapi baru ini loh ada bahasa Arab tapi agak ngedibel. Apa yang ngedibel? Ngedibel itu bahasa Jawa kalau lambe ini waduh medok gitu. Oh gitu ya. Lah yes toh ya. Lah yes toh yes. Lah kok iya, lah mater yes. Mbak iya. Okay. Baiklah, sekarang kita undang putri dari Gus Dur, putri bungsu Mbak Inaya Wahid, yang akan membacakan puisi untuk kita semuanya mengenang ayahanda yang kita cintai semuanya, yaitu Bapak Gus Dur. Silakan Mbak Inaya. Mbak Inaya akan membacakan 30 judul puisi selama 30 hari. Itu dia. Wah, ya lah. Tak kira putri ini Gus Dur. Ini dari dulu di istana sampai sekarang ya begini ini potongannya kayaknya. Mungkin dulu bisinya lain loh. Ayo lo, Mas. Dok Cahayu wis sesuk nek gedhe dadi preman. Tak dulu, namaku jadi apa? Hah? Arti Inaya. Inaya. In itu di dalam. Ayah itu kalau orang Jawa biasanya ngeyel. Ayah opo. Jadi makanya orangnya seperti Mbak Inaya, tepuk tangan. Nyayelan. Monggo Inaya. Mbak Inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, baik yang dari Muslim maupun yang dari Katolik, Kiai Magnis, para Habib dan ulama, para tokoh nasional, para ibu nyai, ibu sekalian, tokohnya nggak saya sebutin semuanya karena kayaknya daftarnya lebih panjang dari puisi saya. Pertama, meskipun tadi kata Pak Tarman gak boleh manjatin syukur karena syukur bisa manjat sendiri, saya tetap akan memanjatkan syukur. Yang pertama, karena luar biasa melihat kecintaan semuanya di sini terhadap Gus Dur yang malam ini ikhlas berkumpul, sebuah kebanggaan buat kami. Dan juga syukur alhamdulillah saya gak harus pidato karena sudah diwakili Mbak Yeni. Biasanya saya yang diplokoto sama kakak-kakak saya. Alhamdulillah hari ini saya berhasil lepas dari beban itu. Kalau kata kakak saya yang katanya paling bijaksana, Mbak Alisa, mungkin itu karena dia paling tua, jadi udah hidup lebih lama. Gus Dur itu ibarat buku, gitu. Jadi kalau buku itu bisa diterjemahkan dalam berbagai bentuk dan bisa dimaknai dalam berbagai bentuk juga. Ada yang memaknai Gus Dur sebagai guru gitu. Terutama murid-muridnya dulu pasti memaknai Gus Dur sebagai guru. Ada yang memaknai Gus Dur sebagai wali. Saya yakin guru-guru saya dulu memaknai Gus Dur pasti sebagai wali, paling enggak sebagai wali murid. Ada juga yang memaknai Gus Dur sebagai sumber suara sehingga kemudian dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, ada juga. Tapi kalau saya memaknainya Gus Dur itu sebagai orang yang lucu. tukang lawak. Saya dulu selalu yakin kalau bapak saya enggak jadi presiden pasti jadi pelawak. Alhamdulillah bapak saya multitasking, bisa dua-duanya. Nah, tapi seperti katanya Mbak Yeni, di balik lawakannya selalu ada keikhlasan, selalu ada pesan. Dan saya kemudian berangkat dari situ, dari memaknai Gus Dur sebagai orang yang lucu tapi memberikan pesan, kemudian berupaya untuk membuat puisi yang kok kayaknya enggak saya baca-bacain, malah saya sibuk ngemeng. Ya, saya coba menulis puisi. Saya berharap tadinya siapa tahu ini menyimbolkan itu tadi, lucu tapi ada pesannya. Ya, syukur-syukur terus kemudian akhirnya saya dianggap anaknya betulan gitu sama Gus Dur, karena oh ya ini nuyuni ki mesti anake ki asli gitu. Saya sih berharapnya gitu. Jadi jadi ini saya bacakan puisi yang judulnya Wolak-walik. Ode buat Gus Dur dan gengnya. Sebuah puisi main-main tentang perkara yang tidak main-main. Ini zaman wolak-walik, ini wolak-walik zaman. Yang benar jadi salah, yang salah jadi acuan. Korupsi jadi prestasi, ngaku sana sini kalau didolimi. Jual beli proyek dianggap lumrah. Meskipun lurah juga ikut. Ini perang dengan kafir, hartanya wajib dijarah. Gak peduli yang melakukan, wakil rakyat yang ngakunya amanah dan fatona. Yang belani rakyat dikebiri, diracun dibunuhi, boro-boro pelakunya diadili, kalau perlu ditutup rapi. Ini zaman wolak-walik, walik ini wolak zaman. Yang halus diberangus, yang marah ditebarkan. Adegan cinta harus dihapus, itu maksiat, merusak moral bangsa, gak bagus, gak bagus. Adegan kekerasan? Oh, gak apa-apa. Apalagi kalau sambil teriak Allahu Akbar menunjukkan siapa yang berkuasa. Kalau perlu ditambah special effect, kibas-kibas pedang dan bendera segala, supaya dramanya makin kuat dan nyata. Orang berdoa diganggu saja, terutama kalau Tuhannya gak sama-sama saya. Ini zaman wolak-walik, zaman ini walik-wolak. Yang rekaan dianggap pahlawan, yang nyata dilupakan. Yang dianggap jagoan, yang bisa terbang, kebal senjata, asli rekaan negara didaya. Munculnya cuma di layar kaca, tapi selalu dianggap nyata. Inilah para penyelamat dunia, begitu jargonnya. Yang dipenjara buat perjuangan keadilan, persamaan hak asasi manusia, jungkir balik, belain manusia, ya good way aja. Lalu nanya, Nelson Mandela itu siapa ya? Ini zaman wolak-walik, wolak-walik zaman ini. Sejarah tidak perlu diingat, apalagi diajarkan. Yang penting ya saat saya punya kekuasaan. Rakyat gak tahu jati dirinya, itu bukan urusan saya. Yang penting saya kepilih di pemilu berikutnya. Sampai lupa mana pemimpin yang berjasa, mana yang cuma cari kuasa. Ujung-ujungnya, piye kabar mule, enak zamanku toh, jadi moto bersama. Ini zaman wolak-walik, walik-walak zaman ini. Manusia cuman barang dagangan, kemanusiaan cara bagus untuk ngiklan. Persaudaraan ya tetap dibela, asalkan sampean mau pakai cara saya. Lalu gimana dengan keadilan, kemanusiaan, perdamaian, kesetaraan yang sudah dibangun sama pemimpin negeri? Itu loh, orang-orang macam Soekarno, Hatta, Gus Dur, Wahid Hasyim, atau Syahrir. Orangnya udah pada meninggal, gak usah diungkit-ungkit lagi. Foto diri bertebaran di pinggir jalan, inilah potret pemimpin masa depan. Aksi nyata dan visi, nomor sekian. Yang penting, mukanya sedap dipandang. Syukur-syukur, jadi artis sudah pengalaman. Ini zaman wolak-walik, ini walik zaman wolak. Kebenaran jadi semu, yang palsu jadi laku. Intrik sana, pelintir sini, sikut-sikutan jadi budaya. Kalau perlu keluarga sendiri juga dikibuli, ditipu berkali-kali. Tapi kalau masih ada manfaatnya tetap dipakai juga. Gambarnya dipajang di mana-mana. Lah kalau enggak gitu kan saya enggak dapat suara. Mana bisa berkuasa? Perkara dulu orangnya saya manipulasi, tipu kanan, tipu kiri. Ya, berdoa saja insyaallah rakyat sudah lupa. Ini zaman wolak-walik, ini zaman wolak-walik. Makanya saya tulis puisi ini supaya jangan lupa lagi. Siapa-siapa yang berbuat untuk rakyat itu yang perlu diingat. Siapa yang jahat itu yang dibabat. Nilai luhur kemanusiaan jangan hilang dari diri. Bhinneka Tunggal Ika betul-betul jadi moto negeri ini. Lah kalau besok pagi udah lupa lagi. Ya puisinya tinggal dibaca lagi gitu aja kok repot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mas? Luar biasa. Asli pakai shot. Asli. Ya asli kita. Asli putrinya Gus Dur. Benar-benar putrinya Gus Dur ternyata. Gimana mas Wahyu? Setuju nggak? Ya, pantas namanya itu tadi apa artinya? In. Itu di dalam, begitu di dalam kok males kelamaan. Ayah, aku metua. Pantas ya. Luar biasa ya. Jadi itu benar-benar mencerminkan. Ya, betul. Dan tadi yang diceritakan kan banyak keberagaman ya, bahwa yang mayoritas tidak harus menindas yang minoritas, semacam itu juga. Jadi kolaborasi, kebersamaan itu kan begitu indah. Betul sekali. Dan keprihatinan kepada sekelompok masyarakat atau kelompok orang yang mengatasnamakan agama ya, untuk menindas kelompok lain. Betul. Yang tidak sama pahamnya ya, dan lain sebagainya. Modern atau kuno itu enggak ya, ada masalah. Ya. Lagu aja ada yang bisa dikolaborasi. Gimana coba? Loh, ini misalnya. Kok enggak bunyi? Oh ya, sabotase. Lagunya Sela. Sepia, malam ini ku takkan pulang. Sebentar. Ya? Oh, mati. Sabotase beneran. Oh. Sepia, malam ini ku takkan pulang. Kau ninggal aku demi cintaku. Oh Sepia, oh Sepia, malam ini aku takkan pulang. Tak usah mencari aku, ya buta kempot itu ya itu. Oh ya, itu kan jadi campur sari. Loh, itu kan begitu indahnya Indonesia, Jawa, lagunya Samson yang baru. Di sudut jalan ini aku menunggumu. Aku menantimu di tengah terik Westali Wati. Sariwati loh, itu biasa. Artinya apa? Perbedaan itu tidak harus dipaksa untuk dipersamakan, tapi yang penting bisa diselaraskan. Iya. Sekali hebat ya. Sebelum sebelum kita kepada testimoni berikutnya. Rasanya perlu kita sapa hadirin yang begitu banyak melimpah ruah di sini. Luar biasa. Munyati Sulam ada di sini adalah banyak ibu-ibu dari Majelis Taklim yang saya tidak bisa sebutkan di sini ya, banyak sekali namanya. Sekitar 2200 termasuk ya banyak siapa? 1200 Majelis Taklim. Kelompok majelis itu kelompoknya. Kelompoknya. Oh. Ya. Kemudian juga ibu-ibu arisan juga ada di sini. Oh, ya kan? Putrinya Gus Dur juga itu ya? Iya. Arisan Wahid. Selain Alisa. Siapa ya? Alisa. Apa? Oh, Alisa. Arisan Wahid. Kuat loh. Ampun. Biar aku BBC-in jadi kapolri. Perlu kita beritahukan juga pada ini selain yang di sini di luar juga banyak. Iya, sampai di ada layar apa? Wide screen, layar lebar yang kita lihat. Karena nyetelnya sepak bola. Di dalam itu banyak ibu-ibu juga kumpul, bapak-bapak juga yang enggak kuat panas maunya pakai AC doang di ruangan situ. Ngiri ya. Oh, ingat juga banyak antre itu, saya masuk itu setengah jam baru masuk bisa pipis di situ tadi. Jadi saking banyaknya dan juga tidak kalah pentingnya adalah di sudut sana itu ada ya, yang pakai ubel-ubel itu. Oh. Nah, itu Pak H.S. Dillon. H.S. Dillon, selamat malam, Pak. Sahabatnya Gus Dur. Pak H.S. Dillon itu sahabat Gus Dur, kolumnis juga. Hmm. Tapi sekarang udah malas nulis karena udah jadi One Team Press, ya kan? One, ya, tim apa namanya, penasihat presiden itu. Jadi iya. Tim penasihat presiden. Juga ada kiai-kiai yang belum saya sebutkan, ada Kiai Nur Iskandar. Yeah. Nur Iskandar masih sehat ya, kiai? Kok kelihatannya lemes gitu loh, sampai itu kok mentang gitu. Terus ada di sebelah kanannya ada adik kandungnya Gus Dur, Pak Dr. Umar Wahid, yang juga dulu mantan kepala tim dokter kepresidenan, ya kan? Nah, Pak Umar tuh paling pusing kalau ngatur Gus Dur. Kenapa? Dokter bilang harus istirahat paling maksimum jam 10 harus tidur. Lah Gus Dur ya tidur, tapi ya tidurnya ya sambil mikir, sambil nerima tukang pijet segala macam. Masih aja ngomong susah itu Pak Umar tuh ngaturnya. Tapi alhamdulillah ya saat itu ya, benar-benar Gus Dur dijaga kesehatannya ya, oleh Dr. Umar sehingga cukup fit lah menjalankan tugas presidenan. Ya. Ini banyak juga kiai-kiai yang ada, Kiai Mas Dharma Farid Mas Udi, ada ya dari Kiai Said Aqil Sirat sudah, Kiai Husain Muhammad, ada Kiai Hambali Ilyas, Kiai Ahmad Sahid, ya Kiai Haji Ahmad Johari, Kiai Haji Syaifullah Bahri, macam-macam banyak lah. Banyak sekali ya. Ini, nanti kalau ada yang perlu disebutkan tolong titip kepada saya. Ya, kan? Atau mungkin daftar buku yang ada di dalam bisa dibaca semua. Ya silakan. Ya, ini kita tugasnya ngabsen jadinya. Baik, baik. Sekarang kita akan minta kesediaan Pak Ahok. Pak Ahok. Ahok ada lagunya loh. Hah? Lagunya. Apa? Zaman lu. That's way Ahok, Ahok, Ahok. Oh. Kita. Tak pikir lagu iklan. Apa tuh? Ahok pegelinu. Baik, Pak Ahok ini nama lengkapnya, tapi nanti kita simpen aja mas. Ya, kita simpen buat nanti. Pak Basuki Cahaya Purnama, soalnya belum mikir. Betul, nanti saya nggak boleh pulang sama Pak Ahok. Ya, kan? Ya, silakan Pak Ahok. Halo. Yang saya hormati Bunda Sinta dan seluruh keluarga besar Gus Dur. Pertama, terima kasih untuk kesempatan menceritakan pengalaman saya dengan Gus Dur. Yang saya hormati para kiai, para pejabat tinggi negara, para ibu-ibu muslimat, para santri, media dan undangan, selamat malam, salam sejahtera kita semua. Saya kenal Gus Dur itu karena setelah beliau tidak jadi presiden, saya kenal Mbak Yeni dulu. Nah, saya waktu itu terpilih jadi bupati di tempat yang muslimnya 93%. Kalau kita gunakan peta politik, Belitung itu tahun 55, terus pemilu itu yang menang itu Partai Masyumi sebetulnya. Maka yang kuasai sana itu Partai Bulan Bintang. Nah, saya jadi bupati di tengah 93% orang muslim. Lalu saya kenal, lalu kemudian 16 bulan setelah jadi bupati, saya harus berhenti. Kenapa? Karena saya ingin sekali Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional itu berlaku di Indonesia. Nah, saya mengusulkan pada gubernur supaya dilakukan, karena saya percaya tidak mungkin kita menghadapi pertempuran perdagangan bebas Asia Tenggara 2015 kalau kita tidak memiliki jaminan sosial nasional, kesehatan, pensiun, kematian, hari tua, kecelakaan, itu yang ada di pikiran saya. Nah, waktu usul pada gubernur, gubernur bilang tidak mau. Kalau mau nyalon gubernur, nantang, kira-kira gitu. Tapi waktu itu saya harus berhenti dari bupati. Nah, dan tidak ada partai yang mau mendukung saya. Saya telepon Mbak Yeni, yang ada kursi satu saja di provinsi hanya PKB. PKB-nya Pak Gus Dur. Mas, saya temuin Pak Muhaimin, dulu ada Hanif, saya ketemu. Waktu itu pertanyaan Gus Dur sederhana sekali. Kenapa mau berhenti? Apa maunya gitu kan? Saya bilang saya ingin mewujudkan ada pensiun pertama di Indonesia, Provinsi Bangka Belitung. Supaya orang tua bisa ada pensiun, kesehatan sudah jalan. Gus Dur tertarik. Lalu di sini ada Bang Bursa Jendobi. Ini partai bintang reformasi. Karena partai itu 0,0, beliau ada 3% kira-kira. Saya temui beliau juga. Beliau tanya, Ada beberapa teman, masa partai Islam dukung kafir gimana, kira-kira gitu kan. Tapi beliau panggil saya ketemu. Terus beliau tanya, maunya apa? Saya jual nama Gus Dur. Gus Dur udah dukung saya, Bang. Kira-kira gitu. Kenapa mau dukung? Nah, saya ceritakan soal AFTA 2015. Kalau saya jadi gubernur Bangka Belitung, saya punya 8 tahun untuk menyiapkan Bangka Belitung menjadi pusat pertempuran negara Asia Tenggara. Itu saya sampaikan. Akhirnya begitu dicalonkan, ini yang repot. Hanif, saudara Hanif dan Pak Muhaimin mengatakan, jangan ngarep Gus Dur mau kampanye buat kamu, karena Gus Dur sudah sakit cuci darah, semua tidak ada yang kampanye. Bahkan calon PKB langsung pun tidak kampanye lagi. Saya bilang, saya akan ngomong sama Gus Dur. Terus saya cerita, Gus Dur bilang, iya, saya mau kampanye buat kamu. Tapi Gus, tidak ada pesawat charteran pribadi Gus. Uang saya tidak cukup. Naik pesawat Sriwijaya Air saja Gus. Tidak apa-apa. Tapi pesawatnya terbang jam 6 Gus. Nanti tidak apa-apa. Sholat subuhnya gimana Gus? Di bandara saja katanya. Jadi semua oke. Padahal begitu terbang ke Bangka, balik lagi cuci darah untuk berangkat lagi. Dan kita tahu kan, saya bisa mengerti kenapa Gus Dur tidak boleh kampanye. Sebagai mantan presiden, kalau kampanye tidak mungkin dikawal polisi. Tidak ada yang mau four rider. Dan kampanye selebarannya itu menyakitkan. Gus Dur kiai palsu, mendukung kafir jadi gubernur. Lalu saya bacakan sama Gus Dur, Gus, ini bilang Gus Dur kiai palsu, biarin aja. Saya bilang ini ditempel di mana-mana Gus. Tidak ngerti Islam itu katanya. Tidak ngerti Al-Quran. Islam tidak begitu kata beliau. Itu yang itu tuh tidak ngerti. Tidak ngerti isi Al-Quran. Biarin saja kata Gus Dur. Ya Gus Dur aja begitu. Saya sebetulnya agak marah gitu ya. Karena tempelin kemana-mana kan. Kafir menang, kami jihad. Mau bakar toko-toko, mau bakar gudang-gudang. Nah begitu dicurangin, Gus Dur waktu itu tidak terima sama Mbak Yeni. Kita bawa ke MA waktu itu, bisa menang tapi diancam rusuh. Lalu saya waktu itu lagi cuci darah, Gus Dur di RSCM. Saya bilang, Gus ini bisa rusuh Gus, biarin aja. Kita kirim 2000 banser waktu itu katanya. Wah 2000 banser makannya gimana? Bikin tenda saja, naik kapal gitu, kasih makan saja. Saya bilang, Gus, kalau nanti banser, nanti bisa mati orang nanti. Saya bilang, ribut. Gus Dur bilang, gak mungkin katanya, gak berani lawan banser, kira-kira gitu kan. Tapi saya bilang, Gus, lebih baik janganlah Gus, nanti orang mati gara-gara saya pengen jadi gubernur. Terus Gus Durnya diem. Terus saya bilang, Gus, orang Tionghoa, turunan Tionghoa belum bisa lah Gus jadi gubernur. Gubernur itu cuma 33 Gus di tanah air ini. Terus beliau diam, dia bilang begini, siapa bilang jadi presiden aja bisa kamu katanya. Itu Gus Dur kasih semangat. Jadi kalau orang bilang saya berani berpolitik hari ini, ya karena Gus Dur yang kasih saya semangat, kasih saya keberanian. Nah lalu sudah gagal, ada radio Hutan Kayu menyelenggarakan talk show tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan Gus Dur ngajak saya lagi bicara bahwa kita penting punya SJSN. Dan kita bersyukur hari ini, tahun depan 1 Januari 2014, negara kita akan pertama kali melaksanakan SJSN, BPJS. Dan inilah cita-cita Gus Dur. Supaya setiap orang punya keadilan sosial, bukan bantuan sosial yang hanya dibantu ketemu, bantu ketemu. Tapi setiap warga punya jaminan kesehatan, jaminan pensiun. Nah itu yang Gus Dur ingin lakukan. Makanya Gus Dur selalu katakan, saya ingin lihat ada gubernur Tionghoa pertama. Dan itu adalah kamu yang bisa melaksanakan SJSN dengan baik. Makanya hari ini saya merasa tetap berhutang pada Gus Dur. Saya bukan habitat saya di dunia politik, jujur saja. Saya hanya ingin melihat ada keadilan sosial di negara kita. Ada sistem jaminan sosial nasional. sehingga saya boleh kembali lagi jadi pengusaha lebih bebas, pengusaha yang tidak dipres-pres lagi, tidak ditekan-tekan lagi, karena negara ini akan lebih baik. Nah, tentu saja saya sangat yakin Gus Dur sangat mempengaruhi cara saya berpikir. Dan saya masih ingat waktu itu ada tim sukses saya mengatakan, bagaimana kalau Pak Ahok jadi mu'alaf saja untuk menang, pasti 70% pilih, karena Pak Ahok gak ada cacatnya, cacatnya cuma belum jadi mu'alaf. Apalagi yang memu'alafkan Gus Dur, wah top, pasti menang, selesai. Tapi Gus Dur tidak pernah izinkan, dan saya juga tidak mau. Kenapa? Karena saya tahu hidayah itu milik Allah. Dan saya sekolah Islam SD sampai SMP. Dan Gus Dur itulah saya katakan beliau adalah seorang yang sangat nasionalis, yang sangat betul-betul plural. Dan dia tidak pernah menggadaikan agama demi sebuah jabatan politik. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan lagi untuk Pak Ahok. Ahok itu panggilannya. Hah? Nah, iya, itu kayak ada. Kayak anu film itu Upin Ipin itu loh. Apa? Ahok, oh Ahok. Enggak berani kenceng-kenceng, takut kedengeran. Basuki Cahaya Purnama. Basuki Cahaya Purnama. Apa artinya? Oh, kelihatan dari cara berpidato juga memberi sambutan. Basuki itu dari bas itu mantap. Kalau di gamelan itu gong, bas itu dem dem dem mantap. Mantap. Bas u, u itu dari bahasa Inggris you, kamu atau anda. Key dari bahasa Inggris juga kunci. Jadi kunci untuk membuat anda menjadi mantap di Jakarta ini adalah ada di Bapak Basuki. Itu pas-pas ke. Cahya itu karena suka musik. Oh, kok musik? Loh, ada lagu ini Gobinda Cahaya-Cahaya. Purnama bersinar itu. Oh iya, itu. Mantap. Tadi berkali-kali beliau udah nyebut, hah? Sebagai gubernur Tionghoa pertama. Iya. Di Jakarta. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Ahok. Ya, untung saya kalau bisa saya bisa berubah jadi Tionghoa enggak ya? Maksud, supaya? Ya? Supaya? Jadi wakil-wakilnya gubernur. Ya, baik. Ya. Tadi kita sudah mendengarkan testimoni dari tiga tokoh ya, yang luar biasa semuanya mengingatkan kita pada perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Gus Dur yang hendaknya terus kita jalankan, kita wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Betul. Ya Mas ya. Dan saatnya kita mau mengundang Mas Butet Kartarajasa. Mas Butet akan ya mau ngapain ya? Monolog, monolog. Monolog itu ngomong dewe. Ngomong dewe. Ini juga Tionghoa. Oh, Tionghoa juga ya. Tionghoa expired. Frek. Aku Cina jenenge Cina Kobong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng ini loh kalau sama Gus Durian, sahabatnya Gus Dur. Aku uluk salam disambut. Tapi kalau aku uluk salam di tempat yang lain, sudah mengucapkannya mantep kayak Nadlin gini, jawabnya prek kayak darai halal. Jelek-jelek saya ini NU cabang Kristen. Sama seperti Romo Magnis NU cabang Katolik. Gus Dur selalu mengatakan begitu. Dan hanya Gus Dur yang mungkin bercanda seperti itu. Aku yang bercanda bacok ndase. Jadi saya mau baca catatan seakan-akan saya berdialog dengan Gus Dur. Loh, Gus. Selamat malam, Gus. Sampean dari tadi yo diem tok to, Gus. Sampean sedih ya melihat kondisi bangsa ini makin memprihatinkan. Ayo, Gus, ngomong. Jangan biarkan kami semua semakin bingung. Jangan biarkan kami sendirian, Gus. Kami semua ini rindu sampean, Gus. Ya. Kita semua memang rindu Gus Dur. Saya sampean semua kumpul di sini kangen Gus Dur. Makanya kita berkumpul, kita kangen dengan guyon-guyonnya, kangen dengan pikiran-pikirannya, kangen dengan gagasan-gagasannya, kangen dengan sikapnya yang membela siapapun yang membutuhkan pembelaan. Ya, kita semua kangen Gus Dur. Mendengar pernyataan ini, mungkin di atas sana Gus Dur cuma tertawa. Lah ya ngapain? Kalian kok kangen sama saya? Lah wong kangen itu sekarang sudah jadi nama band gitu loh. Saya pengen tanya kepada kalian semua, apakah kalian kangen Gus Dur? Kalian semua rela datang dari jauh-jauh, dari Lumajang, dari pojokan Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Maluku, Papua datang ke sini karena semua merindukan Gus Dur. Itulah yang disebut ketulusan. Kita semua datang ke sini karena kita tulus mencintai Gus Dur. Kita mengingat Gus Dur karena kita memang tulus ingin mengingatnya. Bukan karena dipaksa atau dibujuk untuk mengingatnya. Saya terus terang perlu menegaskan hal ini karena sekarang ini kita sering melihat gambar wajah seorang pemimpin yang muncul di stiker, di kaos oblong, di pantat truk. Pemimpinnya dadah-dadah. Piye? Penak jaman ku biyen to. Nyuwun sewu Mas Prabowo. Tilas marang tuane. Andai kan Gus Dur masih hidup dan berada di sini, mungkin Gus Dur akan mengomentari pernyataan di pantat bak truk itu. Bi kabare kepenak jamanku. Penak opo? Lah kepenak piye? Apa pahal to ndak ingat. Dulu waktu muktamar NU, saat saya dicalonkan jadi ketua PBNU, kan ke Pak Harto yang mau jegal saya biar tidak jadi ketua NU. Gitu aja kalau dibilang penak. Kita semua tentu masih ingat peristiwa itu. Bagaimana Orde Baru berusaha menekan Gus Dur di zaman itu, zamannya Mas Prabowo dulu. Saat Orde Baru begitu kuat-kuatnya, Gus Dur dianggap menjadi ancaman karena terus memperjuangkan demokrasi. Tapi inilah menariknya Gus Dur. Secara politik, beliau terus ditekan, tapi beliau tidak menaruh dendam. Ketika Pak Harto akhirnya dilengserkan, beliau tetap menghargai dan menghormati Pak Harto. Secara politik, Gus Dur berbeda dengan Pak Harto, tapi tetap menjalin hubungan kemanusiaan yang baik. Seperti yang pernah dikatakan Gus Dur, yang lebih penting itu, lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Sikap politik Gus Dur ini bukan saja karena dia seorang kiai NU yang menjunjung tinggi sikap toleran, tetapi juga karena Gus Dur adalah seorang humanis. Politik bagi Gus Dur bukan semata-mata alat untuk merebut kekuasaan, tetapi justru menggunakan kekuasaan itu untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Memang banyak yang mengatakan keadilan dan kebenaran itu tergantung menurut siapa dan untuk kepentingan siapa. Bagi seorang politikus, keadilan itu biasanya tergantung apa? Kepentingan partainya. Bagi seorang hakim, keadilan tergantung seberapa besar ongkos sogoannya. Bagi seorang koruptor, keadilan tergantung seberapa besar bagian yang didapatnya. Sementara polisi, ono Kapolri. Aman ya Pak Tarman. Sementara bagi polisi, keadilan itu seringkali ditentukan seberapa gendut rekeningnya. Poin-poin ono jaminannya Pak Tarman, tenang. Dengan berkelakar, Gus Dur pernah bilang, kalau kita mau belajar soal keadilan, ya belajar saja sama sopir angkot. Loh, penjelasannya gimana Gus? Nah, karena bagi sopir angkot, keadilan itu jauh dekat ya sama ongkosnya. Jadi persoalan keadilan inilah yang menurut saya mesti mendapatkan perhatian. Keadilan harus memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi siapapun. Keadilan harus bisa dirasakan oleh semua golongan, yang mayoritas merasakan, yang minoritas juga merasakan. Maka itulah sebabnya Gus Dur selalu membela yang tertindas, membela yang minoritas. Saya sering membayangkan bagaimana jika para pemimpin kita sejak tahun 45 sampai hari ini berkumpul, ketemu dan mendiskusikan soal keadilan. Ini ada anekdot. Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, sama yang hari ini juga, Pak SBY, suatu hari bertemu, duduk di satu meja, dan di tengah meja ada ayam panggang. Apa yang terjadi? Bung Karno melihat ayam panggang dengan sangat berapi-api, maka Bung Karno berkata, saudara-saudara, bila ayam panggang ini adalah keadilan dan kebenaran, maka ayam panggang ini akan menjadi semangat kita untuk meraih kemerdekaan, saudara-saudara. Kita harus berjuang dengan ayam panggang. Rawe-rawe lantas, malang-malang, tulungagung, tulungagung. Karena selalu heroik, penuh semangat. Ini kalau saya menirukan Bung Karno, mohon Mbak Rahmawati jangan sampai mengadukan saya. Ngono engko disomasi. Melihat ayam panggang, Pak Harto yang dari tadi diem saja, nyuwun sewu Mas Bu. Dengan gayanya yang khas, Pak Harto lalu tersenyum pelengeh. Kalau menurut daripada saya, sudah barang tentu ayam panggang ini semakin meningkatkan daripada kesejahteraan kita, ya. Tuh. keadilan dan kebenaran itu ibarat mikul dhuwur mendem jero jer basuki mobil. Piye kabarmu wo? Jare ini kowe arep njagu presiden ya. Apa ya wis tak pikir tenan. Bercanda, Mas. Setelah Pak Harto, Pak Habibie langsung melotot melihat ayam panggang. Saudara-saudara, kita harus menjadikan keadilan dan kebenaran sebagai semangat untuk tinggal landas. Oke? Das itu artinya kita mesti meraih cita-cita kita sebagai bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menguasai ilmu dan teknologi. Oke? Nah, mendengar seperti itu, Bu Mega hanya senyum. Diem. Anggun. Bicara pendek. Saya tidak mau berkomentar dulu soal ayam panggang, keadilan. Kita bicarakan nanti saja, sebab sekarang ini semuanya tergantung elektabilitas Pak Jokowi. Ini kader PDIP ya, jodoh dulu ya. Gojek kok. Lalu giliran Gus Dur. Nah ini Gus Dur diem saja dari tadi, lalu nyamber ayam panggang. Set. Ayam panggang kok didiskusikan. Ayo dipangan wong enak. Ada maknanya. Loh, kalau itu ibarat keadilan dan kebenaran, itu kan ya tidak usah diperdebatkan, tapi ya dilaksanakan dan ditegakkan. Gitu saja kok repot. Bukan begitu Pak SBY? Tanya Gus Dur kepada Pak SBY. Pak SBY kaget ditanya. Sep. Iya. Saya prihatin. Sekarang ini, kata Gus Dur lagi, yang penting itu bukan soal ayam panggang, tapi ingat pesan saya. Loh, pesannya apa Gus? Ojo milih PKB ini Muhaimin. Ini yang bicara bukan Butet, ini Gus Dur loh ya. Sumpah, aku rawani. Bila saat ini kita merindukan Gus Dur, maka sesungguhnya kita semua sedang merindukan keadilan dilaksanakan sebaik-baiknya di negeri ini. Bila kita merindukan Gus Dur, maka kerinduan kita sesungguhnya adalah kerinduan pada seseorang yang berani menyuarakan kebenaran apapun risiko yang dihadapinya. Maka kerinduan dan cinta kita kepada Gus Dur sesungguhnya bukanlah cinta yang mengkultuskan sosoknya, tetapi cinta yang percaya pada apa yang telah diperjuangkan semasa hidup Gus Dur. Gus Dur sangat membela yang lemah. Gus Dur sangat menghormati toleransi, menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Karena itu Gus Dur pernah mengatakan, kemajemukan itu harus bisa diterima tanpa ada perbedaan. Tidak boleh lagi ada pembedaan kepada setiap warga negara Indonesia berdasarkan agama, bahasa ibu, kebudayaan, serta ideologi. Agama bagi Gus Dur justru sebuah jalan untuk saling menghormati. Gus Dur selalu membuka diri bagi dialog lintas iman, karena itulah yang akan menyatukan kita sebagai manusia. Seperti pernah dikatakan Gus Dur, agama jangan jauh dari kemanusiaan. Saudara-saudaraku, itulah yang membuat kita semuanya malam ini berkumpul di sini, karena kita merindukan Gus Dur. Selamat malam. Ya, terima kasih untuk Butet Kartarjasa. Ya, dengan monolognya tadi kita diingatkan kembali ya. Ya. Gus Dur seorang humanis, seorang humoris, dan seorang pluralis yang akan tetap selalu kita kenang dengan ya. Guyonannya, dengan juga pesan-pesannya, betul. Ajarannya, nilai-nilai yang ditanamkannya. Ya. Ini sudah ada yang beberapa mau pamit, Pak. Selamat jalan, Pak. Ya, ya. Pak Prabowo. Prabowo. Bukan karena Mas Butet, toh? Ya, Pak. Selamat jalan, Pak. Hati-hati. Aduh. Ya, hati-hati di jalan, Pak. Banyak banser. Melayu ini banser banget. Melayuni banser. Banser? Iya. Baik, terima kasih juga kepada Pak Jan Farid. Jan Farid, Sipun Kundur. Kayak Nur Iskandar juga ikut pulang tuh, ngapain juga itu. Cuma nganter. Oh, nunut. Ya, cuma nganter sampai rumah dan bareng pulang. Iya, iya. Ya. Baiklah. Baik. Kita sekarang akan beralih kepada cara pembacaan satu surat Al-Ikhlas yang menandai pembacaan 1 juta surat Al-Ikhlas ya. Dalam rangka Haul Gus Dur keempat ini, dan akan dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Thalha Hasan. Dengan segala hormat kami mohon dengan segala hormat pada Bapak Kyai. Ya, ini ke 1 juta surat Al-Ikhlas ya. Yeah. Setelah seharian ini 999. Pokoknya 1 juta kurang 1. Pak, maaf Pak, kita ini debat kusir dulu tadi ya, Pak Kiai. Monggo Pak Kiai. Monggo Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan, saya akan mengajak saudara-saudara sekali saja membaca surat Al-Ikhlas. Mari kita siap membaca satu kali surat Al-Ikhlas. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Terima kasih sudah jangkep 1 juta ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmadukallah ala ni'amika zahiratan wa batinah, wa nusalli wa nusallimu ala rasulika wa nabiyyika sayyidina Muhammad al-mausufi bisidqi wal amanati wat tablighi wal fadanah, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Yang saya hormati Ibu Nuriyah Wahid dan keluarga, para bapak tokoh-tokoh nasional yang ada di hadapan kita, hadirin dan hadirat yang begini banyak yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Rasanya kok kongres pidato kita sudah terlalu capek ini. Gak tahu sudah berapa lama, sekarang jam 10 lebih. Jadi kalau saya masih memperpanjang tausiah, itu kok saya khawatir zalim. Satu karakter yang paling tidak disukai oleh Gus Dur. Oleh karena itu izinkan saya untuk sedikit memenuhi kemauan keluarga. Waktu haul yang ketiga, saya juga berbicara di Tebireng. Waktu itu saya melihat Gus Dur dari dimensi tasawuf. Sebab masih jarang orang yang melihat Gus Dur dari dimensi tasawuf ini. Orang banyak bertanya, mengapa Gus Dur karomahnya begitu terlihat besar? Justru pada saat beliau sudah wafat. Waktu itu saya sampaikan, dalam kajian tasawuf itu ada satu tesis, al-istiqamah tajlibu dawamal karomah. Sikap istiqamah, sikap konsisten, itu yang menarik orang itu mendapatkan karomah. Lalu kami sampaikan, Gus Dur itu kalau mendapatkan karomah itu bukan hal yang aneh. Sebab beliau telah menunjukkan diri, menampilkan diri dalam hidup ini sangat istiqomah. Saya kenal Gus Dur itu sejak beliau umur 5 tahun dan saya umur 10 tahun. Karena saya belajar agama itu di pondoknya Gus Dur di Tebireng. Gus Dur itu orang yang paling istiqomah setahu saya. Tapi istiqomah Gus Dur itu tidak seperti yang banyak difahami oleh umumnya guru-guru ngaji dan ulama. Istiqomahnya Gus Dur itu dalam karakter, bukan dalam wiritan. Bukan dalam melakukan ibadah-ibadah mahdoh, ibadah pribadi. Gus Dur itu istiqomah, tadi sudah disebut. Sikap egaliter Gus Dur, kesetaraan Gus Dur di dalam kehidupan sesama umat manusia, itu mulai awal sudah dilakukan hal semacam itu. Waktu beliau masih umur 6-7 tahun, saya masih menjadi pendamping Gus Dur di pondok waktu itu. Beliau itu sudah temannya bukan hanya santri, tapi juga anak-anak pabrikan di Cukir itu juga semua kenal Gus Dur. Cina-cina di Cukir itu juga kenal Gus Dur, dan Gus Dur baik hubungannya. Sampai kemudian beliau besar, tetap saja istiqomah egaliter. Gus Dur memandang orang setara. tidak membeda-bedakan orang yang orang ini orang desa maupun orang kota. Bukan orang yang terdidik maupun orang yang buta huruf. Bukan yang santri, bukan yang priayi. Sama, diperlakukan sama. Itu dilakukan Gus Dur sampai tua, sampai jadi presiden, sampai sudah tidak lagi menjadi presiden. Ini istiqomah. Ini egaliter Gus Dur di dalam sikap istiqomah. Yang kedua, Gus Dur itu populis, merakyat sekali. Saya pernah ngomong dengan Pak Amin Rais waktu itu. Pak, sekarang di Indonesia ini ada enggak orang sudah jadi presiden tapi keluyuran di desa kadang-kadang tanpa dikawal siapa-siapa? Itu Gus Dur, merakyat sekali. Kalau beliau dulu masih muda bersama-sama saya, beliau ini kalau diundang untuk ceramah, untuk segala macam itu enggak pernah tanya dijemput dengan apa saya, itu enggak pernah. Malah saya yang kadang-kadang ditelepon, "Yo, nanti mau ke sana enggak sama-sama saya, naik apa terserah." Itu. Jadi itu enggak pernah menanyakan dijemput apa, itu enggak. Sikap begini ini saya kira juga sikap yang masih langka sekarang ini. Nah, sikap populis yang demikian inilah yang sebetulnya menyebabkan doa orang pada Gus Dur itu selalu mengalir. Ternyata orang yang gampangan, maksudnya orang Jawa gampangan itu. Yang ketiga, di samping Gus Dur itu egaliter, populis, merakyat, hidup Gus Dur itu selamanya sederhana. Saya tahu persis. Beliau itu sudah menjadi ketua umum PBNU. Itu masih biasa itu mangan sego bungkus dengan kita-kita itu. Mungkin Ibu Nuriyah lebih tahu. Saya kira kok pakaiannya Gus Dur itu sampai menjadi presiden itu enggak pernah ada yang terlalu mahal itu. Ya Bu ya, kan begitu ya. Saya itu kerap kali itu. Dan Gus Dur itu apabila di suatu perjalanan bajunya habis, bajunya yang ada itu ditinggal, dia beli lagi baju yang lain lagi. Diberikan siapa? Kadang-kadang ya perabot masjid, kadang-kadang ya anak-anak di pondok pesantren, kadang-kadang ya siapa yang dijumpai. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Hal semacam ini merupakan karakter menurut kami, karakter kepemimpinan yang langka di dalam kehidupan sekarang. Kemudian Gus Dur ini juga apa ya itu? Istilahnya Imam Al-Ghazali itu, bicara dari hati yang tulus itu akan dapat diterima oleh hati orang lain yang tulus juga. Tapi kalau bicara itu dari mulut saja, itu hanya bisa diterima oleh telinga. Gus Dur hampir selalu bicara di hadapan orang banyak, di hadapan temannya, di hadapan sejawatnya, itu dari hati yang tulus. Itu dalam istilah yang dia undangan itu hati yang ikhlas. Bicara dari hati yang ikhlas akan mudah diterima oleh orang lain yang hatinya juga ikhlas. Tapi kalau bicara itu dengan mulut, maka hanya akan diterima oleh telinga orang lain saja, enggak masuk hati. Ini beberapa hal yang pada waktu itu saya jadikan satu contoh keistiqoman Gus Dur ini yang menyebabkan Gus Dur punya hak untuk mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin punya karomah ya harus gitulah istiqomah gitu. Mungkin istiqomah kita dalam bidang apa terserah gitu. Bapak-bapak, tadi kok sudah semua bicara tentang kepemimpinan. Apa yang kira-kira dalam kesempatan ini ada yang bisa kita renungkan bersama? Saya tidak panjang-panjang, tidak lebih dari 10 menit. pada waktu Nabi Muhammad datang di Madinah, itu ada seorang tokoh intelektual Yahudi yang namanya Abdullah bin Salam. Intelektual Yahudi yang disegani, yang dihormati di Madinah. Minta kepada penjemput Nabi di Madinah agar supaya dia diizinkan untuk ikut. Untuk ikut memapak Nabi, menjemput Nabi itu. Diizinkan. Katanya ingin tahu wajah Muhammad itu bagaimana, kok pengaruhnya begitu besar. Kok semua orang hanya membicarakan cintanya, sukanya, simpatinya. Bagaimana itu wajah Muhammad itu. Akhirnya Abdullah bin Salam ini jadi mengikuti rombongan penjemput Nabi di Quba. Bapak-bapak yang sudah pernah haji atau umrah pasti tahu Quba itu gimana. Pada waktu Abdullah bin Salam yang masih Yahudi ini berjumpa Nabi Muhammad, beliau minta mendapatkan kesempatan lagi, saya ingin mendengar suaranya Muhammad itu bagaimana. Diizinkan oleh panitia penjemput ini. Dan ternyata setelah orang Abdullah bin Salam ini mendengar dan melihat wajah Nabi Muhammad, langsung dia masuk Islam. Amantu billah wa annaka rasuluh. Saya percaya Allah adalah Tuhan dan engkau utusannya. Geger majelis waktu itu, geger terutama di kalangan pengikut-pengikut dan santri-santrinya Abdullah bin Salam. Seorang tokoh yang begitu dikenal, yang dihormati, dikagumi, begitu cepat masuk Islam. Dia ditanya oleh, kok umpama saja di sini sekarang itu, oleh pers barangkali, apa yang menarik kamu sehingga cepat untuk masuk Islam, percaya pada Muhammad? Jawabnya itu yang sangat menarik dan saya jadikan salah satu catatan pinggir saya yang ada. Abdullah bin Salam mengatakan begini. Awwalu ma ra'aitu wajhahu alimtu annahu laisa biwajhin kadzdzab. Pertama kali saya melihat wajah Muhammad, saya yakin bahwa wajah dia bukan wajah pembohong. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ternyata penampilan yang meyakinkan itu mempunyai pengaruh besar terhadap simpati dan ketertarikan orang kepada seseorang. Oleh karena itulah saya usul saja, barangkali yang punya minat untuk menjadi pemimpin tahun 2014, jangan ada yang mempunyai wajah mencurigakan itu, jangan. Harus berusaha menjadi laisa biwajhin kadzdzab, wajahnya bukan wajah pembohong. Ini catatan pinggir saya, itu satu masalah kepemimpinan. Yang kedua, waktu Nabi Muhammad hijrah dari Madinah ke Mekah, di tengah jalan beliau kehabisan bekal. Beliau hanya ketemu dengan satu gubuk yang dihuni oleh seorang wanita dan suaminya. Wanita ini namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad pada waktu mendengar Nabi membutuhkan perbekalan untuk dibeli, dia mengatakan, saya juga sekarang sedang krisis perbekalan. Akhirnya Nabi Muhammad bicara dengan Ummu Ma'bad, gimana kalau kambingmu yang di luar itu saya beli? Ummu Ma'bad tidak mengizinkan. Jangan beli, kambing itu dulu mas kawin saya dari suami saya. Nabi masih ingin melanjutkan, kalau saya perah air susunya saja bagaimana? Silakan, kalau memang bisa keluar. Saya kira kambing itu sudah tidak punya air susu, di samping tua dia sudah sakit-sakitan. Tapi boleh gak saya perah, kata Nabi? Boleh, silakan. Nabi berdoa sebentar, kambing yang sudah tua dan sakit-sakitan di perah itu keluar air susunya. Sampai mendapatkan setengah tempat bejana yang enggak begitu besar itu. Oleh Nabi, setelah air susu kambing itu tadi berhasil di perah susunya, Nabi tidak minum lebih dulu. Tapi Ummu Ma'bad yang punya kambing itu yang dipersilakan. Silakan Anda yang punya kambing ini, minum dulu. Setelah Ummu Ma'bad minum, kemudian Abu Bakar yang disuruh minum lagi. Ummu Ma'bad agak sedikit penasaran itu. Mestinya kamu yang minum, jangan orang lain. Tapi Nabi Muhammad terus saja, pengawalnya yang nuntun untanya itu yang diberi ketiga. Ummu Ma'bad rupanya sudah enggak bisa menahan dirinya, direbut itu bejana itu, mau diberikan kepada Nabi. Nabi mengatakan, tidak, saya terakhir saja. Mengapa? Ini kalimat ini yang kami kira menjadi kalimat yang perlu kita pegang. Khadimul qawmi akhiruhum syurban. Orang yang melayani kepentingan orang banyak itu jatahnya harus paling belakang. Jangan sampai yang dilayani ini belum dapat apa-apa, yang melayani sudah kenyang, itu jangan. Khadimul qawmi akhiruhum syurban. Itu asbabul wurudnya kalau menurut Pak Yai Said itu. Yang ketiga, pada waktu dalam satu perjalanan untuk memadamkan satu pemberontakan, waktu mau pulang Nabi Muhammad itu sampai jam 11 itu belum makan pagi. Tapi sahabat-sahabatnya yang cuma 7 orang yang mengikuti beliau itu sudah kelaparan. Pada saat itu tidak ada yang berani kepada Nabi untuk meminta makan pagi, tapi Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib diminta untuk menyampaikan Nabi kalau sahabatnya lapar. Nabi tanya, bekalmu yang ada masih apa? Yang ada tinggal satu kambing dan sejumlah tepung roti. Ya sudah, kambing itu supaya dipotong. Waktu Nabi memerintahkan pada sahabatnya agar supaya kambing dipotong, ada sahabat lain yang ngacung. Alayya salhuha ya Rasulullah. Kalau sudah ada yang motong, Nabi, saya yang akan memboleng kambing itu. Sahabat yang lain ngacung lagi. Wa alayya tabkhuha, saya yang memasak nanti. Waktu yang ketiga, Nabi Muhammad yang ngacung. Wa alayya talabul hatab, saya yang akan mencari kayu bakarnya. Sahabat-sahabat yang lain protes. Jangan Nabi Rasul. Cukup kami-kami saja yang kerja. Nabi enggak usah ikut kerja, tahu makan saja. Nabi dengan senyum mengatakan pada sahabat-sahabat itu. Saya tahu kalau kamu bisa menyelesaikan tugas memakan kambing ini. Tapi walakinnani la uridu an akuna mutamayyizan baina ashabi fa innallaha la yuhibbu abdan yatamayyazu baina ashabi. Saya tidak ingin menjadi orang itu yang selalu minta dispensasi, selalu minta ya kalau dispensasi dari teman-temannya. Kalau temannya kerja ya ikut kerja dia. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hambanya yang selalu cari-cari dispensasi diantara teman-temannya yang lain. Nabi kerja, temannya juga kerja, dimakan bersama. Saya kira 3 catatan kaki saya ini mudah-mudahan bisa kita lakukan. Sebab setahu saya hal-hal semacam ini yang melekat pada pribadi Gus Dur selama menjadi pemimpin. Saya masih ingat kurang 3 hari saya itu ditelepon Gus Dur, saya masih di Malang. Pak Tolha, sampean hari Rebo datang ke Jakarta. Sampean mau saya lantik jadi Menteri Agama. Tapi sampean bawa baju sendiri sebab saya tidak menyiapkan baju untuk menteri-menteri. Betul, hari Rebu bulan Oktober tahun 99 itu. Mungkin kabinet di Indonesia yang tidak pakai pakaian seragam itu ya itu saja. Boleng-boleng semua. Gus Dur sendiri juga tidak daru ternyata pakaiannya itu. Hal-hal semacam ini saya kira sesuatu yang ada baiknya untuk kita renungkan pada saat kita memperingati haul Gus Dur yang keempat ini. Saya kira sesuatu yang paling penting kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mengikuti kebaikan-kebaikan dari orang yang dan kita melaksanakan gagasan-gagasan dan cita-citanya. Sebagian umur saya memang sudah saya wakafkan untuk mewujudkan beberapa gagasan Gus Dur. Terakhir pada bulan 6 yang lalu, saya datang ke Tebuireng, saya memberitahu pada Gus Dur, meskipun Gus Dur sudah ada di kuburannya, saya bicara sendiri, Gus, sampean pernah pesan agar supaya membangun pendidikan agama multikultural. Saya sampaikan Gus, alhamdulillah bahwa universitas yang Gus Dur ikut membangun, Universitas Islam Malang, sekarang sudah membuka program S3 Pendidikan Agama Islam Multikultural. Nah, hal-hal macam beginilah menurut saya salah satu bentuk kita itu menghargai dan menghormati seorang tokoh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terlalu lama, ini sudah 11 menit. Kalau tambah lama lagi saya zalim tadi itu. Sebab ada suatu pepatah, ngomong di hadapan orang yang pandai-pandai itu harus pendek-pendek. Kalau ngomong pada orang-orang yang kurang pandai, itu boleh panjang-panjang. Nah ini karena pandai-pandai semua, jadi al-khitab amamal uqala yaktadil ijaz. Ngomong di hadapan orang pandai itu pendek-pendek saja. Kalau ngomong di hadapan orang pandai kok panjang lebar, itu melecehkan kepada yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, kita juga kalau nge-MC jangan panjang-panjang. Masalah. Ya, jadi kita ucapkan selamat datang juga pada Pak Mahfud MD. Oh, Pak Mahfud Baru Rawo, Sugeng Rawo, Pak Mahfud. MD. MD itu singkatan dari Madura. Oh, MD Madura. Bukan Gus Dur dulu. Terus ada Pak Kiai Malik Madani juga ya. Ya, betul. Ya. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Iya. Kita tutup nanti dengan pembacaan doa bersama. Betul. Yang mana kita mohon kesediaan dan suatu kehormatan juga buat kita semua untuk membacakan doa bersama untuk akhir acara haul Gus Dur keempat ini kepada Pak Kiai Haji Said Akhir Siraj. Mohon untuk monggo. Mau di situ teruslah. Ya. Long. Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Ghiyathal Mustaghithin, Aghithna wal Muslimin. Allahumma inna nashku ilayka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluna ila ab'adin yatahajjamunana am ila a'da'in mallaktahum umurana illam yakun bika ghadabun alaina fala nubali na'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa saluha alayhi amrud dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk lakal utba hatta tardha wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lil marhum Kyai Haji Abdul Rahman Wahid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata ma'wa mathwahu wa ma'wa. Allahumma iftah abwaab samaa'ika li ruhi fa innahu 'abdukal faqir ila rahmatika wa maghfiratik. Rabbana ihtim lana bil islami wal iman waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi ad-dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala wa sahbihi wa sallam. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.